Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Insyaallah kita akan kembali meneruskan kitab Syarah Riyadhus Shalihin. Masih pada bab al-wasiyah bin nisa, berwasiat kebaikan kepada kaum wanita. Kita masih pada hadis yang pertama di bab ini dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, istausu bin nisa'i khaira. Rasulullah alaihi salatu wassalam bersabda, berwasiatlah kebaikan kepada kaum wanita, atau pergaulilah kaum wanita dengan kebaikan. Fa innal mar'ata khuliqat min dila'in. Karena sesungguhnya seorang wanita itu diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Wa inna a'waja ma fid dila'i a'lahu. Sedangkan tulang rusuk yang paling bengkok adalah yang paling atasnya, dan dari situlah wanita diciptakan. Fa in dhahabta tuqimuhu kasartahu. Maka jika engkau berusaha untuk meluruskan wanita sekaligus, maka engkau akan mematahkannya. Wa in taraktahu lam yazal a'waja. Namun kalau engkau membiarkannya, maka senantiasa bengkok, bahkan semakin bengkok. Fastawsu bin nisa'i, maka berwasiatlah kebaikan atau pergaulilah kaum wanita dengan kebaikan. Hadis muttafaqun alaihi. Wa fi riwayatin fi sahihain, dalam satu riwayat pada kitab as-sahihain disebutkan, al-mar'atu kadila'i in aqamtaha kasartaha. Wanita itu seperti tulang rusuk, jika engkau meluruskannya, niscaya engkau akan mematahkannya. Wa in istamta'ta biha istamta'ta wa fiha iwajun. Jika engkau mau bersenang-senang dengannya, engkau bisa bersenang-senang dengannya, namun padanya ada iwaj, kebengkokan. Wa fi riwayatin muslimin, dalam satu riwayat milik al-Imam Muslim disebutkan, Nabi alaihi salatu wasalam bersabda, innal mar'ata khuliqat min dila'in. Sesungguhnya wanita itu diciptakan dari tulang rusuk. Lan tastaqima laka ala tariqatin. Sekali-kali wanita tersebut tidak akan lurus istiqamah untukmu di atas jalan sempurna kondisinya, tidak akan bisa. Fa in istamta'ta biha istamta'ta biha. Namun jika engkau ingin bersenang-senang dengannya, engkau bisa bersenang-senang dengannya. Wa fiha aywajun. Namun padanya ada kebengkokan. Wa in dhabta tuqimuha kasartaha wa kasruha talaquha. Jika engkau ingin meluruskannya sekaligus atau dengan cepat, maka engkau akan mematahkannya. Patahnya seorang wanita adalah bercerai dengannya. Kata Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah di dalam syarahnya, dzakara al-muallifu rahimahullah ta'ala fi ma naqalahu an Abi Hurairah radhiyallahu an fi mu'asharatin nisa'i anna an-nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam qala. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala menyebutkan dalam hadis yang beliau nukilkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an tentang mempergauli atau berinteraksi dengan kaum wanita, bahwa Nabi alaihissalatu wassalam bersabda, istausu bin nisa'i khaira, pergaulilah kaum wanita dengan kebaikan. Yani iqbalu hadhil wasiyata allati usikum biha, yani terimalah wasiat ini yang akan aku sampaikan kepada kalian. Wadhalika an taf'alu khairan ma'an nisa'i, yaitu hendaknya kalian berbuat kebaikan bersama kaum wanita. Li'anna nisa' qasiratun fil 'uquli, dikarenakan kaum wanita adalah orang-orang yang pendek akalnya, kurang akalnya. Wa qasiratun fid dini, dan orang-orang yang pendek atau kurang agamanya. Wa qasiratun fit tafkiri, dan juga orang-orang yang pendek atau kurang daya pikirnya, daya jangkauannya, pandangan kedepannya kurang. Wa qasiratun fi jami'i syu'unihinna, dan kesimpulannya kaum wanita adalah orang-orang yang kurang dalam seluruh aspek kehidupannya. Fa innahunna khuliqna min dhila'in, karena sesungguhnya mereka diciptakan dari tulang rusuk. Wadhalika anna Adam alaihi salatu wassalam khalaqahu Allah min ghairi abin wala ummin. Penjelasannya adalah bahwasanya Nabi Adam alaihi salatu wassalam diciptakan oleh Allah tanpa ayah dan tanpa ibu. Bal khalaqahu min turabin, akan tetapi Allah menciptakan Nabi Adam dari tanah. Thumma qala lahu kun fayakunu, kemudian Allah berkata kepadanya, jadilah, maka jadilah Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Walamma rada Allah ta'ala ayyabutha minhu hadhil khaliqata khalaqa minhu zawjahu, dan ketika Allah ingin mengembangkan dari Nabi Adam makhluk ini, maka Allah ciptakan darinya, dari bagian tubuh Nabi Adam, zawjahu, pasangannya, yakni istrinya yang bernama Hawa atau Hawa. Fa khalaqaha min dhila'ihi al-a'waji, maka Allah menciptakan pasangan Nabi Adam dari tulang rusuknya yang paling bengkok, yang paling atas. Fa khuliqat min minadhila'i al-a'waji, maka istri Nabi Adam diciptakan dari tulang rusuk Nabi Adam yang paling bengkok, paling atas. Wa dhila'ul a'waju in istamta'ta bihi istamta'ta bihi, yang namanya tulang rusuk yang paling bengkok, jika engkau ingin mendapatkan kenikmatan darinya, engkau bisa mendapatkannya. Wa fihi al-aywaju, namun tetap padanya ada kebengkokan. Wa in dhahabta tuqimuhu in kasara, jika engkau ingin menegakkannya, meluruskannya, maka patahlah tulang tersebut, tulang rusuk yang bengkok tersebut. Fahadhil mar'atu aydan, maka wanita juga seperti itu, seperti atau sama dengan tulang rusuk yang paling bengkok. In istamta'a biha al-insanu istamta'a biha ala iwajin. Seseorang bisa jika dia ingin bersenang-senang dengan wanita, yakni dengan istrinya, dia akan mendapatkannya. Bisa bersenang-senang dengannya dengan tetap adanya kebengkokan padanya. Fayardha bima tayassara, maka hendaknya seseorang atau seorang suami ridha, rela dengan apa yang mudah yang ada pada istrinya. Wa in arada an tastaqima fa inna lam tastaqina lam tastaqima. Dan seorang jika dia ingin istrinya istiqomah, lurus, sempurna dalam semua hal, maka fa innaha lan tastaqima, sesungguhnya istrinya atau wanita tersebut sekali-kali tidak akan bisa lurus atau istiqomah dalam semua hal. Wa laytamakkana min dzalika, dan seseorang tidak mungkin untuk meluruskan istrinya tersebut, tidak akan mampu membuat istrinya sempurna dari semua sisi. Fahiya, maka seorang wanita, seorang istri, wa inistaqamat fi diniha, kalaupun dia misalkan istiqamah agamanya, masya Allah, hafalannya, ilmunya, agamanya bagus, punya keistimewaan ibadahnya, akhlaknya, dan mungkin yang lainnya, fi diniha, istiqamah dalam agamanya, falan tastaqima fima taqtadihi tabi'atuha, namun dia tidak akan bisa istiqamah dalam perkara yang menjadi konsekuensi tabiatnya. Mungkin ada tabiat yang kurang, apakah marah, cepat tersinggung, atau yang sejenis itu. Ada kekurangannya, walaupun ilmunya, ibadahnya bagus, sempurna, tapi tabiatnya ada yang tidak baik, ada yang kurang baik. Wala takunu li zawjiha ala ma yuridu fi kulli syai'in, sehingga wanita tersebut atau istri tersebut tidak bisa menjadi seseorang yang sesuai dengan semua yang diinginkan suaminya dalam semua hal. Tidak bisa dia melakukan semua hal yang diinginkan oleh semuanya, oleh suaminya. Bala budda min mukhalafatin, bahkan mesti adanya mukhalafah, penyelisihan. Ada saja yang dia sisihi dari sesuatu yang disenangi oleh suaminya. Wala budda min taksirin, dan mesti ada taksir, sikap mengurang-urangi kewajiban atau meremehkan sebagian kewajiban, kewajiban kepada suaminya atau kepada anak-anaknya. Ada saja yang kurang, pengurangan, taksir. Dia sebenarnya bisa, cuma bermudah-mudahan, tidak maksimal dalam mengurusi urusan rumah tangganya. Ini taksir. Ma'al kusuri alladhi fiha, bersamaan dengan adanya sifat kekurangan yang melekat padanya, kekurangan dan pengurangan, sesuatu yang berbeda. Seorang wanita pada dasarnya punya kekurangan, kurang agama dan kurang akalnya, dan juga punya pengurangan, sikap mengurang-urangi dalam melaksanakan kewajiban. Ini ada pada seorang wanita. Fa'iyya qasiratun bimuqtadha jablatiha wa tabi'atiha. Maka seorang wanita adalah orang yang kurang, kurang dari sisi konsekuensi penciptaan atau asal penciptaan dia dan tabiat dia. Punya kekurangan dari sisi ciptaan dia dan juga tabiatnya. Diciptakan dari tulang rusuk yang paling bengkok. Berarti ada kekurangan dari sisi asal penciptaannya sudah ada kekurangan. Dan ada kekurangan pada tabiatnya. Ada saja yang kurang. Wa muqassiratun aidan. Di samping dia kurang pada asal penciptaannya dan tabiatnya, dia juga muqassirah. Orang yang menggampang-gampangkan dalam masalah melaksanakan kewajiban, berkurang-kurangan atau mengurang-ngurangi apa yang menjadi kewajibannya. Ini yang ada pada seorang wanita. Fa idza taqimuha kasartaha. Maka jika engkau ingin meluruskannya, engkau akan mematahkannya. Wa kasruha talaquha. Sedangkan patahnya seorang wanita adalah bercerai dengannya. Yani makna dzalika, maksudnya makna dari kalimat ini atau potongan yang ada dalam hadis ini adalah annaka idza hawalta an tastaqima laka ala ma turidu fala yumkinu dzalika. Maksudnya engkau wahai sang suami, apabila engkau berusaha agar istrimu lurus, istiqomah untukmu, menuruti atau melakukan apa saja yang kau inginkan, maka hal itu tidak akan terjadi, tidak akan bisa, tidak mungkin. Wahina idzin tas'amu minha. Dan ketika itu, ketika seorang suami ngotot bersikeras agar istrinya sempurna melakukan semua yang dia inginkan, dan dia terus bersikeras agar seperti itu istrinya, maka ketika itu dia akan bosan dari istrinya. Mengapa? Karena sering melihat melanggar lagi. Bukan hanya sekali dua kali, mungkin sekian kali dalam sehari sang istri melanggar atau melakukan hal yang tidak diinginkan oleh sang suami. Maka akhirnya dia, sang suami, bosan dari istrinya. Wa tutalliquha. Akhirnya dia atau sang suami menceraikan istrinya tersebut. Fakasruha talaquha. Maka patahnya sang wanita adalah berpisah, bercerai dengannya. Wa fi hadza, dalam hadis ini, taujihun min Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ada bimbingan dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ila mu'asyaratil insani li ahlihi, bimbingan dalam masalah seseorang mempergauli atau berinteraksi dengan keluarganya, dengan istrinya. Ini bimbingannya. Wa annahu, yaitu bahwasanya yang bagi ayyakhudha minhum al-afwa wa ma tayassara. Hendaknya seorang suami mengambil dari mereka, dari istrinya, al-afwa, pemaafan. Yani hendaknya menjadi pemaaf, suka memaafkan kesalahan dan kekurangan istrinya. Wa matayassara, dan hendaknya dia memaklumi dan mengambil apa yang mudah dari istrinya. Tidak menuntut lebih dari itu, tidak banyak menuntut. Kama qala ta'ala, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Ta'ala dalam Al-Qur'an surat Al-A'raf 199. Khudzil afwa, yakni ma'ufiya wasahula min akhlaqin nasi. Jadilah engkau pemaaf, suka memaafkan. Yakni maafkan apa yang memang bisa dimaafkan, yang wajar dari apa yang dilakukan oleh manusia, termasuk istri dia. Dan ambil apa yang mudah dari mereka, dari kelakuan dan akhlak manusia. Apa yang mereka sanggupi, terimalah, walaupun tidak sesuai dengan keinginan. Dan kekurangan mereka, kesalahan mereka, ya dimaafkan. Kita pun sama punya kekurangan, kesalahan. Wa'mur bil 'urfi wa a'rid 'anil jahilin. Dan perintahkanlah manusia kepada yang ma'ruf, suruhlah mereka berbuat yang ma'ruf, dan berpalinglah dari orang-orang yang jahil. Di dalam tafsirnya Khudzil Afwa, tafsir As-Sa'di rahimahullah, dia mengatakan hadhil ayatu jami'atun li husnil khuluqi ma'an nasi. Ayat ini mencakup atau menjelaskan perkara yang sifatnya mencakup menyeluruh, yang berkaitan tentang akhlak yang baik bersama manusia. Ini ayat yang menjelaskan akhlak yang baik kepada manusia yang sifatnya menyeluruh. Semuanya ada di ayat ini. Semua hal yang hendaknya kita lakukan terhadap manusia dijelaskan di ayat ini. Wa ma yanbaghi fi muamalatihim, dan ayat ini menjelaskan, ayat ini menjelaskan sesuatu yang sepantasnya dilakukan oleh seseorang dalam bergaul dan berinteraksi dengan manusia. Faladhi yanbaghi ayu'amila bihin nasa, maka sepantasnya yang dilakukan oleh seseorang di dalam berinteraksi dan bergaul bersama manusia adalah ayyakhudha al-afwa, mengambil atau menjadi orang yang suka memaafkan. Ayma samahat bihi anfusuhum, yakni dia hendaknya mengambil, menerima apa yang diizinkan oleh jiwa-jiwa manusia. Wa masahula alaihim, dan apa yang mudah atas mereka. Minal a'mali wal akhlaqi, dari amalan-amalan dan akhlak-akhlak. Fala yukallifhum ma la tasmahu bihi tabai'uhum, maka janganlah seseorang membebani manusia atau masyarakatnya dengan sesuatu yang tidak bisa diterima oleh tabiat-tabiat mereka. Tabiat mereka, ya, sebagaimana kebanyakan manusia tidak bisa diarahkan, dinasihati sekaligus, maka ya sabar ketika memberikan pengarahan kepada mereka contohnya. Bal yashkuru min kulli ahadin ma qabalahu bihi, bahkan andainya dia mensyukuri atau berterima kasih, menerima dari setiap orang apa yang dia berikan, walaupun tidak sesuai dengan keinginan dia. Terima apa yang mudah, apa yang diberikan oleh temannya atau masyarakatnya. Min qaulin, baik berupa ucapan, wa fi'lin jamilin, atau perbuatan yang baik. Aw ma huwa duna dzalika, atau yang kurang dari itu, terimalah. Jangan minta yang lebih dari itu. Nanti kita akan kecewa dan tidak bisa bergaul, berinteraksi dengan mereka. Wa tajawazu an taksirihim, dan hendaknya dia melampaui, melewati sikap-sikap mereka yang berkurang-kurangan. Dilewati, ya, tidak dibalas. Dilewati saja, dimaafkan maksudnya. Wa yaghuddu tarfahu an naqsihim, dan hendaknya dia memejamkan matanya dari kekurangan mereka. Ini tidak terlalu membahas atau membalas kekurangan mereka. Wala takabbaru 'ala as-saghiri li sugharihi, dan janganlah dia sombong terhadap orang yang muda, yang lebih muda dari dia karena usianya yang muda. Jangan. Wala naqisil 'aqli li naqsihi, jangan pula sombong kepada orang yang kurang akalnya karena kekurangannya. Walal faqiri li faqrihi, dan juga jangan sombong kepada orang yang miskin karena kemiskinannya. bal yu'amilul jami'a bil lutfi wal muqabalati bima taqtadihi al halu wa tansharihu lahu suduruhum. Bahkan hendaknya dia bergaul dengan seluruh masyarakatnya, teman-temannya dan saudara-saudaranya bil lutfi, dengan lemah lembut, dan dengan al muqabalah, dengan hal yang sifatnya timbal balik, yang menjadi atau yang sesuai dengan konsekuensi keadaan, disesuaikan dengan keadaan masyarakatnya selama hal itu tidak melanggar syariat, dan dengan sesuatu yang membuat mereka lapang dadanya. Itu tafsir dari khudzil afwa, hendaknya menjadi orang yang suka memaafkan kekurangan dan kesalahan manusia dan menerima apa yang mudah atau yang mereka lakukan, yang mereka mampu walaupun tidak sesuai dengan harapan kita. Qala wa la yumkinu an tajida imra'atan mahma kana al-amru salimatan min al-aibi 100 bil 100. Dan tidak mungkin engkau akan menjumpai seorang wanita, ini seorang istri, bagaimanapun kondisinya, tidak akan kau jumpai seorang wanita selamat dari aib, kekurangan 100%. 100% mulus, tidak ada kekurangan, tidak mungkin. Amuwatiyatan lizauji 100 bil 100. Atau engkau tidak akan mungkin menjumpai, mendapati seorang istri, seorang wanita yang 100% terus-menerus baik dan sesuai dengan keinginan suaminya. Tidak mungkin. Walakin kama arsyadan nabiyyu alaihi salatu wassalam, akan tetapi urusannya adalah sebagaimana yang dibimbingkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, istamta'a biha ala ma fiha minal iwaji. Seseorang bisa mendapatkan kesenangan dari istrinya dengan tetap adanya kebengkokan, kekurangan padanya. Wa aidan, dan juga in karihta minha khuluqan radita minha khuluqan akhar. Dan juga apabila engkau tidak suka satu perangai, satu sifat dari istrimu, niscaya engkau akan ridha, rela, senang dengan sifat istrimu yang lainnya. Faqabil hadha bihadha ma'as sabri, maka hadapilah kekurangan, perangai atau sifat istrimu dengan kelebihan yang ada pada istrimu, disertai dengan kesabaran, menimbang kebaikan dan kekurangan istri. Ya, kalau ditimbang, melakukan penimbangan antara kebaikan dan kekurangan istri, ya niscaya kebaikan istri lebih banyak. Dia melayani kita sebagai sang suami, semua atau banyak hal istri kita yang menyiapkannya, mengurusi anak-anak kita dan seterusnya. Ini kebaikan yang banyak di samping kekurangan dia 1, 2, 3, tapi dibandingkan kebaikannya, maka kebaikannya jauh lebih banyak. Ketika dia melihat kebaikannya jauh lebih banyak, maka sang suami akan mudah memaafkan dan memaklumi kekurangan dan kesalahan istrinya. Tetapi kalau dia, ini namanya keadilan, menimbang sesuatu dan bersikap sesuai dengan yang dominannya. Kalau dia langsung memarahi atau bahkan menceraikan istrinya karena satu sifat perangai yang tidak dia suka, yang itu masih wajar, maka ini tidak adil atau kurang adil. Laqad qala Allah Ta'ala, dan sungguh Allah Ta'ala telah berfirman, dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 19. Fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu shay'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Maka jika kalian tidak suka pada mereka karena sebagian sifatnya perangainya, maka bisa jadi kalian tidak menyukai sesuatu, namun Allah menjadikan padanya khairan katsira, kebaikan yang banyak. Seperti yang ada pada istri kita, punya kekurangan, tetapi dengan kita sabar bersamanya, tidak menceraikannya, Allah berikan kebaikan yang banyak. Ya, ini diantaranya adanya keturunan, dan kita bisa beribadah lebih maksimal dengan adanya sang istri dibanding tanpa adanya sang istri. Dan juga dalam hadis yang lain disebutkan la yafrak mu'min mu'minatan, hadis yang ketiga nanti, in kariha minha khuluqan radhiya minha akhar, hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah alaihissalatu wassalam menyatakan janganlah seorang mukmin membenci seorang mukminah. Di antaranya atau seperti janganlah seorang suami membenci istrinya. Jika dia benci atau tidak suka dari istrinya satu perangai, satu sifat, niscaya dia akan rela, ridho atau senang sifat yang lainnya yang ada pada istrinya tersebut. Hadis riwayat Imam Muslim rahimahullah. Itu penjelasan dari hadis yang pertama. Dalam bab ini insyaallah hadis yang kedua kita akan jelaskan pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.